hatimu. Bukan ku tak mencintai, bukan pula ku lupa kesetiaanmu. Dikala kita hidup penuh derita, maka ku sepiring berpulang. Tapi apa daya mungkin, badanku melepaskan.